saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Rasulullah SAW mewasiatkan untuk berkata yang baik atau diam. Jadi kul khairan aw yasmut. Jadi berkata yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diperintahkan untuk diam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi tiga ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini Syekh Al-Utsaimin kemudian menjelaskan bahwasanya man kana yu'min, barang siapa yang beriman, ini adalah jumlah syartiyah. Jawabnya apa? Fal yakul khairan aw yasmut. Hendaklah berkata yang baik atau diam. Maksudnya adalah anjuran untuk berkata yang baik atau diam. Jadi kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Seperti kalanya seseorang berkata, in kunta tu'minu billahi wal yaumil akhir, jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kemudian di sini dikatakan fal yakul khairan, berkatalah yang baik. Jadi lam di sini menunjukkan tentang perintah, memerintahkan berkatalah, bukan hendaklah berkata, tapi berkatalah yang baik. Jadi ini perintah. Kemudian wal khair, kebaikan, maksudnya di sini ada dua, yaitu kebaikan dalam pengucapan dirinya dan kebaikan yang dimaksud dengannya. Ini ada dua. Adapun kebaikan dalam yang diucapkan seperti seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seseorang bertasbih subhanallah dan lain sebagainya, kemudian bertahmid alhamdulillah dan lain sebagainya, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian mengajarkan ilmu, kemudian memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari hal yang mungkar, ini semua kebaikan pada diri sendiri. Jadi ini termasuk adalah kebaikan itu sendiri. Adapun kebaikan untuk yang lain, yaitu seseorang berkata bukan untuk dirinya, tetapi untuk memasukkan kebaikan tersebut kepada orang lain, atau memberi kesenangan kepada orang lain dan lain sebagainya. Ini termasuk kebaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Karena sesungguhnya kebaikan ini mengakibatkan bahwasannya seseorang jadi akan hilang rasa khawatir, hilang rasa takut dan lain sebagainya, dan mendapatkan kecintaan di situ. Karena apa? Masya Allah, ini orangnya menyampaikan kesenangan bagi kita, menyampaikan ketenangan bagi kita dan lain sebagainya. Karena jika engkau duduk bersama kaum dan kamu tidak menemukan padanya kebaikan, kemudian kamu hanya diam saja, mungkin kamu akan merasakan kesendirian dan tidak ada di situ kecintaan dan lain sebagainya. Tetapi jika kamu berbicara bukan pada dirinya kebaikan, enggak masalah, tetapi untuk orang lain, kamu telah berbuat baik kepada dia, ini termasuk adalah kebaikan juga. Jadi kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Ini semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama yaitu berkata yang baik, atau jika tidak bisa berkata yang baik maka diam. Ini adalah bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau seseorang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak mungkin melakukan hal ini. Jadi insya Allah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah akan berkata yang baik atau diam. Kemudian kita lihat tentang penjelasan ini pada qaul al-ulama, seperti perkataan dari Imam Malik rahimahullah, di mana barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Di sini menunjukkan bahwasanya seseorang akan mengetahui bahwasanya dia akan dibalas di akhirat. Makanya kan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa disebutkan hari akhir? Karena dia tahu bahwasanya dia akan mendapatkan balasan nanti di akhirat yang mengharuskan dia untuk dibalas. Jika dia berkata yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari perkataan tersebut. Atau dia diam, karena jika dia berkata malah justru itu keburukan, maka akan mengakibatkan dia mendapatkan siksa, makanya dia diam. Tapi kalau perkataannya itu kemudian mengundang kebaikan, dia berkata. Tapi kalau tidak, maka dia hanya diam, karena nanti jika tidak maka keburukan yang akan ia dapat. Adapun diam dari sesuatu yang baik itu tidak diperkenankan. Jadi diam dari sesuatu yang baik. Kalau tadi itu diam karena nanti jika dia berbicara mengakibatkan keburukan. Kalau mengakibatkan kebaikan insya Allah akan mendapatkan pahala. Tetapi jika diam dari kebaikan, jadi ini adalah suatu kebaikan tapi dia diam saja. Atau zikrullah, dia tidak mau zikrullah, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diam aja begitu. Harusnya kan seseorang banyak untuk berzikir kepada Allah. Dia enggak berzikir, ini adalah sesuatu yang tidak diperintahkan. Kemudian selanjutnya al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik dan menghindari dari yang mungkar. Tetapi dia tidak melakukan, justru dia diem aja. Jadi dia tidak berbuat kebaikan, dia enggak mau berzikir, dia enggak mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini tidak diperintahkan, justru ini dilarang dan hukumnya haram. Dalam hal yang dia tahu bahwa ini kebaikan dan dia tahu bahwa ini adalah mengingat Allah, zikrullah, kemudian dia tahu bahwa ini amar ma'ruf dan nahi mungkar, namun dia tidak melakukan hal itu, justru diam saja. Ini tidak diperintahkan, bahkan ini dilarang dan diharamkan. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Malik dalam Syarah Muwatta. Kemudian dijelaskan atau larangan yang dibenci karena yakul khairan, karena dia tidak berkata yang baik atau diam dari perbuatan yang buruk. Nah, ini dijelaskan hal itu. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wa arsalna ila mi'atin alfin aw yazidun, dan kami telah mengutus nabi tersebut 100 tahun. Bayangkan aw yazidun, bahkan lebih. Wallahu a'lam wa ahkam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini yang dijelaskan oleh Imam Malik dalam Syarah Muwatta. Kemudian apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Fathul Bari? Kita tahu bahwasanya dia Masya Allah rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebelum menulis buku dia mengatakan, yaitu seseorang itu sebelum berkata-kata dia harus berilmu dulu. Jadi hati-hati sekali, harus berilmu dulu baru, yaitu al-ilmu qoblal qawli wal amal. Seseorang itu berilmu dulu sebelum berkata atau mengamalkan. Adapun yang lain yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik, agar apa? Liyagna, agar mendapatkan keberuntungan. Jadi seseorang yang mengatakan kebaikan itu adalah keberuntungan bagi dia di dunia dan di akhirat. Aw liyaskut, atau dia diam jika tidak bisa berkata yang baik. Karena apa? Akan menyelamatkan dia dari keburukan. Kemudian dalam keterangan lain juga disebutkan bahwasanya kalau seseorang itu ingin berbicara, hendaklah dia berpikir dulu sebelum dia mengucapkan. Dia berpikir dulu, kira-kira ini baik apa buruk. Kalau memang ini baik, saya akan mengatakannya. Tapi kalau ini buruk, saya lebih baik diam. Karena apa? Ini akan selamat bagi saya dan bagi agama saya, begitu. Jadi jika dia mengetahui bahwasanya ini akan mengakibatkan kerusakan dan akan menjerumuskan kepada keharaman atau makruh, maka dia tidak melakukan hal itu. Maka dia hendaklah berbicara. Jadi kalau seseorang ini tidak berbicara, ini akan mengakibatkan keburukan dan hal-hal yang haram atau makruh. Maka hendaklah dia berbicara. Tetapi kalau ada sesuatu yang mubah saja, maka yang lebih selamat adalah diam. Yang lebih selamat adalah diam. Karena kemungkinan nanti yang mubah-mubah ini nanti jatuh kepada hal yang diharamkan atau yang makruh dan lain sebagainya. Jadi dia perlu kehati-hatian di sini. Perlu kehati-hatian. Jadi barang siapa yang introspeksi dari ucapannya tersebut, dari perbuatan, dari berbuat, niscaya ucapannya hanya sedikit, kecuali yang bermanfaat. Kalau bermanfaat gak masalah, terus dia berucap. Tapi kalau tidak bermanfaat, maka lebih baik dia diam. Ini adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam yang disebutkan dalam Fathul Bari, yang dikarang oleh Ibnu Hajar dalam juz yang ke-17. Kemudian dalam syarah Ibn Battal juga menjelaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Maksudnya apa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi di sini disebutkan dalam ayat surat Qaf ayat 18, tidaklah yang diucapkan oleh seseorang min qaul illa ladai, kecuali padanya raqib dan atid. Yaitu raqib, atid ini adalah malaikat yang selalu mencatat ucapan kita. Jadi tidak ada yang terlintas kecuali tertulis di situ. Dan Syarah Ibn Battal juga menjelaskan di sini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu dengan keimanan yang sempurna. Jadi supaya keimanannya itu sempurna, maka dia melakukan hal ini. Karena apa? Akan menguatkan keimanannya atas introspeksi dirinya di dunia. Jadi ketika di dunia dia benar-benar introspeksi. Dan diamnya dia, karena jika dia berbicara akan mengakibatkan nadamah, akan mengakibatkan penyesalan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu hati-hati sekali. Makanya nahara qadaifak disebutkan oleh Al-Hasan bahwasanya, wahai Ibnu Adam, siangmu adalah tamumu, fa'ahsin ilaih, maka berbuatlah baik kepadanya. Karena sesungguhnya jika engkau berbuat baik kepadanya, niscaya dia, yaitu siangmu itu, akan memuji kamu ketika ia pergi, ketika ia berlalu. Tetapi kalau kamu berbuat buruk pada siang harimu, niscaya dia akan mencelamu ketika ia lewat waktunya. Itu, ini adalah ucapan Al-Hasan Al-Basri, Masya Allah. Kemudian ucapan juga yang dikatakan pula oleh Umar bin Abdul Aziz li Rabah, bahwasanya seseorang yang melakukan kedzaliman, fama zalal madzlum yashtum, terus orang yang dizalimi itu terus mencela kedzalimannya, kedzaliman orang yang berbuat zalim, sehingga terpenuhi haknya. Akhirnya orang yang zalim itu kelebihan dalam na'udzubillah min dzalik. Ini seseorang yang terdzalimi terus, akhirnya justru dia mencela. Oleh karena itu seseorang la yablugh ahadun haqiqatal iman, seseorang tidak akan sampai pada hakikat keimanan sampai dia tidak mencela seseorang pun bi aibin huwa fi, dengan aib yang ada padanya. Ini yang dianjurkan oleh dari Al-Hasan Al-Basri pula. Selanjutnya yaitu Syarah An-Nawawi atas Muslim disebutkan pula tentang mutaakidat. Makanya dikatakan falyufakkir qabla kalami, hampir sama, yaitu hendaklah dia berpikir sebelum dia berucap. Kemudian dalam Hasyiah As-Sanadi juga atas Ibnu Majah, penjelasan dari keterangan Sunan Ibnu Majah, istamala ala faedah, ini adalah mencakup falyakul khairan aw liyasbut, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini mencakup kebaikan, faedah di dunia dan faedah agama dan selainnya. Jadi tiga faedah, Masya Allah. Faedah agama, faedah pada dunia, dan faedah nanti Insya Allah di akhirat. Kemudian Faidul Qadir juga menjelaskan tentang ucapan Al-Imam Syafi'i, menyebutkan bahwa ba'da'an yatafakkar fima yurid, yaitu sesungguhnya seseorang itu untuk berpikir dulu apa yang dia ingin ucapkan. Jika yang ia tampakkan itu adalah kebaikan yang tidak ada di sana, yaitu kemafsadatan, yaitu kerusakan, dan tidak akan menjurus kepada kerusakan, maka dia mengatakan yang baik. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan dalam Faidul Qadir yaitu juz ke-6. Ini adalah perkataan dari para ulama rahimahumullah. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Rashid Bawazir Hafizahullah dengan judul Penjelasan Hadis Anjuran Berkata Yang Baik atau Diam. Nasihatku untukmu.